Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sekalian rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang fikih berwudu. Ya, kita sudah bahas tentang rukun wudu, syarat wudu, wajib wudu, dan sampai apa-apa yang dimubahkan, apa-apa yang dibolehkan. Nah, masih ada sedikit yang tersisa dari pembahasan wudu, yaitu apa-apa yang disunnahkan ketika berwudu. Nah, di sini Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah taala mengatakan wa yusannu fi wudu'in, disunnahkan dalam berwudu. Yang pertama, siwakun, disunnahkan untuk bersiwak. Dan yang paling utama tempat bersiwak ketika berwudu adalah ketika berkumur. Ya, ketika hendak berkumur maka bersiwak dulu baru berkumur. Yang kedua, dibolehkan sebelum berwudu, sebelum mengucapkan basmalah, sebelum berwudu bersiwak dulu. Atau yang paling minimal, yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah ketika selesai wudu. Jadi yang paling utama pertama itu ketika berkumur atau sebelum berkumur, atau kalau tidak maka sebelum berwudu, atau kalau tidak maka setelah wudu. Ini semua termasuk bersiwak, ya, bersiwak yang disunahkan ketika berwudu. Wa ghaslu kafaihi in lam yakun qa'iman min naumi lailin naqidin liwudu'i la naqidin liwudu'in yajibu. Dan disunahkan juga untuk membasuh kedua telapak tangan. Ya, sudah kita sebutkan di awal atau pada pelajaran yang lalu bahwasanya membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah. Ya, jadi setelah menjatuhkan niat, kemudian mengucapkan basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, ini hukumnya sunnah. Ya, andaikan tidak dilakukan tidak apa-apa dan tidak sampai membatalkan wudu. Namun ada syaratnya di sini, sunnahnya membasuh kedua telapak tangan adalah in lam yakun qa'iman min naumi lailin, selama itu bukan ketika bangun dari tidur di malam hari. Karena kalau bangun tidur di malam hari, ketika bangun maka diwajibkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Fayajibu, kata beliau. Dan ini sudah dibahas di awal-awal ya, tentang ketika membahas tentang air. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi, barang siapa yang bangun dari tidurnya, dan tidurnya sih maksudnya tidur malam, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia cuci tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, kata Nabi. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu menginap. Maka kalau bangun tidur kemudian wudu, ketika itu mencuci kedua tangan hukumnya wajib. Tapi selain itu, maka mencuci kedua tangan hukumnya sunnah. Wal bada'atu qabla ghasli wajhin bimatmadatin fastinsyaqin. Kemudian disunnahkan juga untuk mendahulukan mencuci wajah kemudian baru berkumur-kumur dan istinsyak. Sudah kita sebutkan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyak itu termasuk mencuci wajah. Ya, jadi sudah satu paket. Ketika Allah Ta'ala katakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian ingin sholat maka basuhlah atau cucilah wajah kalian. Sudah termasuk di sana berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Sudah satu paket di situ. Maka ada pertanyaan, apakah harus kumur-kumur dulu, ya, kemudian istinsyak, kemudian cuci wajah, atau boleh diubah urutannya? Maka jawabannya, mendahulukan kumur-kumur dan istinsyak sebelum wajah itu hukumnya sunnah. Jadi andaikan urutannya diubah, itu pun tidak mengapa. Jadi andaikan ada orang berwudu, ya, kemudian dia baca basmalah, kemudian cuci kedua tangan, kemudian cuci wajah. Cuci wajah dulu. Setelah itu baru kumur-kumur dan istinsyak. Itu pun tidak mengapa. Karena urutan antara wajah dengan kumur-kumur ini urutan yang sunnah, ya. Mendahulukan kumur-kumur sebelum wajah itu hukumnya sunnah. Adakah urutannya dibalik, maka ini tidak mengapa. Berbeda dengan urutan dari rukun-rukun wudu, maka itu harus berurutan. Yaitu mencuci wajah, mencuci lengan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Ini harus berurutan, ini gak boleh diubah urutannya. Gak boleh pertama mencuci lengan dulu, kemudian baru wajah, ini gak boleh. Jadi ini, kalau empat ini urutannya wajib. Karena rukun yang kelima dari rukun wudu adalah tertib, berurutan. Nah, yaitu urutan yang empat ini. Kemudian, wa mubalaghatun fihima li ghairi sha'imin. Dan bersungguh-sungguh ketika berkumur, ketika matmadhah, dan juga ketika istinsyak. Ya, di sini beliau katakan fihima. Dan pada keduanya. Fihima di sini merujuk kepada kumur-kumur dan istinsyak. Bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan juga ketika beristinsyak, kecuali kalau sedang berpuasa. Dan yang dimaksud dengan mubalaghah atau bersungguh-sungguh adalah sampai ke tengah mulut dan tengah hidung. Kumur-kumur sampai ke tengah mulut dan istinsyak sampai tengah hidung, ya, bukan sampai ujung hidung, walaupun ini ada pendapat ulama, ya, sampai ujung hidung. Tapi yang rajin insya Allah adalah sampai tengah hidung. Adapun ketika berpuasa, maka cukup di depan saja. Cukup masukkan air sedikit di depan, kemudian keluarkan, kemudian juga hidung, masukkan air sedikit di depan hidung, kemudian keluarkan. Dalam rangka saddud dhari'ah, supaya tidak tertelan atau sengaja menelan ketika sedang puasa, maka cukup di depan saja. Kemudian, wa takhlilu lihyatin katsifatin, disunnahkan untuk menyela-nyela air pada jenggot yang lebat. Ya, menyela-nyela air pada jenggot yang lebat. Ya, sebagian ulama sampai ada yang mewajibkan menyela-nyela air ke dalam jenggot, namun yang tepat hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Alasan ulama yang mewajibkan adalah karena sebagian area jenggot adalah bagian wajah. Ya. Sehingga karena wajah itu wajib untuk dibasuh, sehingga menyela-nyela jenggot menjadi wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Kalau kita ingin berhati-hati, maka hendaknya berusaha untuk menyela-nyela jenggot dengan sempurna, ya, agar semua bagian wajah terkena air. Namun ala kulli hal, hukumnya sunnah menyela-nyela jenggot dengan air. Dan yang di sela-sela jenggot yang dimasukkan air ke dalamnya adalah jenggot yang lebat. Ataupun jenggot yang tipis, yang rambutnya sedikit, maka tidak disyariatkan untuk menyela-nyela. Kemudian wa asabi'a, dan menyela-nyela jari jemari. Jadi masih ataf kepada sebelumnya, ya. Wa takhlilu asabi'a, seperti itu. Menyela-nyela jari jemari. Jadi maksudnya adalah memasukkan air ke jari jemari. Ketika cuci tangan, ketika cuci lengan, demikian juga menyela-nyela air ke jari jemari kaki ketika mencuci kaki. Jadi ketika mencuci kedua telapak tangan, maka air di sela-sela dimasukkan. Demikian juga ketika mencuci lengan, maka air juga dimasukkan. Demikian juga ketika mencuci kedua kaki, maka air juga dimasukkan di antara jari jemari. Watayamunun, dan disunnahkan juga untuk memulai dari yang sebelah kanan untuk semua gerakan. Ya, mencuci kedua telapak tangan disunahkan yang kanan dulu. Kemudian juga mencuci lengan disunahkan yang kanan dulu. Mencuci kaki juga demikian, disunahkan yang kanan dulu. Namun sekali lagi ini hukumnya sunnah, andaikan ada yang memulai dari kiri dulu, itu pun tidak mengapa. Wadalkun, dan dianjurkan untuk menggosok-gosok. Ya, tadi selain menyela-nyela air di antara jari jemari, juga dianjurkan untuk menggosok-gosok. Ya, menggosok itu artinya menekan dengan agak menggunakan sedikit tenaga, menekan supaya kotoran yang ada pada kulit terangkat. Ya, ini dianjurkan pada semua gerakan, baik ketika mencuci kedua telapak tangan, baik ketika mencuci wajah, baik ketika mencuci lengan, baik ketika mengusap telinga, baik ketika mencuci kaki. Dianjurkan untuk dalkun. Wakhdhu ma'in jadidin lil udhunaini, dan dianjurkan untuk mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Ini sudah kita bahas kemarin sedikit ya, bahwasanya sebetulnya bisa untuk mengusap kedua telinga itu satu paket dengan mengusap kepala. Jadi mengambil air atau membasahi tangan dengan air, kemudian kita usap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Ini ada dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini memang para ulama Hambali menganjurkan untuk mengambil air yang baru. Jadi setelah mengusap kepala dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian mengambil air lagi. Ya, jadi membasahi telapak tangan dengan air, kemudian baru mengusap telinga. Ala kulli hal, dua-duanya boleh dilakukan. Ya, boleh sekali usapan tanpa mengambil air yang baru, atau boleh juga mengambil air yang baru. Wa ghaslatun thaniyatun wa thalithatun, dan dianjurkan juga mencuci untuk semua bagian yang dicuci. Ya, di sini ghaslah, ghaslah cucian, berarti ini terjadi atau berlaku pada kedua telapak tangan, ya, kemudian wajah, kemudian lengan, kemudian kaki. Ya, ini empat yang ghasl. Nah, empat ini yang wajib hanya sekalinya, yang pertamanya saja. Adapun yang thaniyatun wa thalithatun, yang kedua dan yang ketiga, hukumnya sunnah. Jadi kalau mencuci telapak tangan cuma sekali, itu sudah mencukupi. Mencuci wajah cuma sekali, sudah mencukupi. Mencuci lengan cuma sekali, mencuci kaki cuma sekali, sudah mencukupi. Namun yang dianjurkan adalah sampai tiga kali, dan dibolehkan lebih dari tiga kali kalau memang dibutuhkan. Yang dibolehkan lebih dari tiga kali kalau memang dibutuhkan. Wa kuriha fauquha, atau wa kuriha fauqoha, dan dimakruhkan kalau lebih dari tiga kali, kalau tanpa kebutuhan. Ya, mencuci semua yang dicuci, ya, tadi telapak tangan, wajah, lengan, kaki, dicuci lebih dari tiga kali kalau tanpa kebutuhan. Ini hukumnya makruh, karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada kebutuhan, misalnya ada noda di tangan, ya, atau ada keringat, ya, atau ada kotoran atau yang lainnya, dibolehkan lebih dari tiga kali. Nah, ini beberapa perkara yang disunnahkan ketika berwudu. Nah, sampai sini selesai pembahasan tentang wudu. Kita masuk pada fasal yang baru, yaitu faslun fil mashi alal khufain. Fasal mengusap khuf, ya, mengusap alas kaki. Yang dimaksud dengan khuf adalah semua benda yang dipakai di kaki, yang digunakan untuk berjalan, dan dia menutupi mayoritas qadam. Ya, menutupi mayoritas qadam. Qadam itu adalah area kaki antara mata kaki ke bawah. Ya, mata kaki ke bawah itu namanya qadam. Nah, ketika alas kaki itu dipakai untuk jalan dan itu menutupi mayoritas kaki, maka disebut khuf, apapun namanya. Baik itu sepatu, baik itu sandal gunung, baik itu sandal selop, atau yang lainnya, maka disebut khuf. Tapi kalau tidak demikian, ya, alas kaki yang tidak dipakai untuk jalan, ya, misalnya kantong plastik gitu ya, bisa dipakai untuk menutupi kaki, tapi nggak biasa dipakai untuk jalan, ya, maka dia bukan khuf. Atau sandal jepit. Sandal jepit dipakai untuk jalan, tapi dia tidak menutupi mayoritas kaki, ya, karena bagian punggung kaki kelihatan mayoritasnya, maka dia tidak disebut khuf. Ya, sekali lagi, khuf adalah yang biasa dipakai di kaki, dipakai untuk jalan, dan menutupi mayoritas dari qadam. Di sini Al-Buhuti rahimahullah mengatakan, yasihul mashu ala khufin wa nahwihi. Sah, ya, atau boleh untuk mengusap khuf dan semisalnya. Jadi beliau menetapkan hukumnya dulu. Ya, jadi mengusap khuf itu boleh. Artinya apa? Artinya kalau orang berwudu, ya, kalau orang berwudu, kemudian dalam keadaan dia pakai alas kaki. Terus contoh yang paling mudah sepatu. Orang berwudu kemudian pakai sepatu. Maka ketika dia sampai pada mencuci kaki, dia tidak perlu melepas sepatunya. Cukup dia usap. Ya, cukup dia usap sepatunya tersebut, tidak harus mencopotnya. Dan ini kata beliau sah, yasihu. Mubahin satirin li fardin yathbutu binafsihi. Selama alas kakinya itu mubah, artinya bukan hasil curian gitu ya. Satirin dan bisa menutup, ya, menutup mayoritas dari qadam, menutup mayoritas dari kaki. Satirin li fardin, menutup bagian kaki yang wajib untuk dibasuh, yaitu qadam tadi, ya, sampai ke mata kaki. Dan tidak harus sampai menutup ke betis, ya. Kemudian yathbutu binafsihi, dan dia yathbut, dia menetap. Ya, menetap di kaki, artinya dia memang dipakai untuk jalan. Ya. Tidak sebagaimana tadi seperti kantong kresek. Ya, kalau kantong kresek dipakai di kaki, nggak bisa untuk jalan karena dia akan lepas-lepas, ya, akan copot-copot. Nah, dia tidak yathbutu, tidak menetap. Nah, ini kriteria khuf yang dibolehkan untuk diusap ketika berwudu. Kemudian beliau juga membahas mengusap yang lain. Beliau katakan wa'ala imamatin muhannakatin. Dan dibolehkan juga untuk mengusap imamah. Imamah itu adalah sorban, ya, yang muhannakah. Muhannakah kita lihat di catatan kaki nomor 2. Al-imamah al-muhannakah ya allati yudaru tahtal hanaki minha kaurun au kaurani ay laffatun. Imamah sorban yang muhannakah adalah yang yudar, yang diputar. Tahtal hanak, di bawah rahang. Ya, cara memakainya ada unsur diputar di bawah, sampai di bawah rahang. Yang terkadang itu diputarnya kaurun sekali putaran atau kaurani atau dua kali putaran. Kaur artinya lafatun, putaran. Intinya semua bentuk penutup kepala yang dipakai oleh laki-laki yang cara makainya harus ada mutar-mutar. Ya, sekali putar atau dua kali putar atau lebih. Maka nanti ketika berwudu boleh diusap tanpa harus dicopot. Ya, dalam rangka untuk memudahkan. Ini adalah bentuk kelonggaran syariat. Karena kalau harus mencopot, ya, kalau harus mencopot imamah atau gutrah atau shimak yang semisalnya, itu akan menyulitkan, ya, akan merepotkan. Sehingga ada kelonggaran dari syariat untuk tidak perlu dicopot, cukup diusap saja. Ya, jadi ketika mengusap kepala, ya, dalam keadaan ini misalnya adalah imamah, ya, tidak perlu dicopot. Ya, ini andaikan ini imamah, ya, dan imamah itu harus ada kainnya yang mutar di leher. Ya. Maka nanti tidak perlu dicopot ini, cukup diusap saja dengan air, ya, sebagaimana kita mengusap kepala, seperti itu. Namun kalau seperti ini, peci gitu atau kopiah yang biasa kita gunakan, maka itu tidak memenuhi syarat. Ya, karena syaratnya muhannakah, harus ada lilitan yang sampai melilit di bawah rahang sini. Kalau ini kan tidak ada, ya. Maka kalau kita pakai peci, ya, cukup dilepas ketika mengusap kepala. Ya, tidak boleh diusap. Ya, tidak boleh diusap begini, enggak boleh, tapi harus dilepas. Adapun imamah atau shimak atau gutrah atau yang semisalnya itu boleh diusap. Au dzati dzu'abatin, atau semua penutup kepala yang punya dzu'abah. Ya, tadi karena disebutkan di awal imamah, ya, maka beliau tambahkan di sini ada semua penutup kepala bagi laki-laki yang punya dzu'abah. Kita di cara kaki nomor 2. Amma du'abatu fahiya taraful imamati al-marhi. Du'aba artinya adalah ujung imamah yang ya yang menjulur. Ya. Jadi punya apa ya? Punya ekor gitu ya. Ada kain yang menjulur. Biasanya orang pakai imamah atau pakai shimak atau pakai gutrah itu ada kain yang menjulurnya. Nah, maka semua bentuk kepala yang dipakai laki-laki yang ada du'abahnya, yang ada ekornya tadi, yang otomatis kalau ada ekornya pasti ada lilitannya. Maka dia boleh diusap. Satiratin lil mu'tadi li rajulin. Yang semua itu adalah penutup kepala yang biasa dipakai oleh laki-laki. Jadi ini yang kedua, yang boleh diusap yang kedua adalah imamah atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga yang boleh diusap adalah wa khumurin nisa'in mudaratin tahta khuluqihinna. Dan khumur, ya, khumur jamak dari khimar. Ya, kalau kata-kata khimar kita sering dengar ya, khimar. Jamaknya adalah khumur. Kita lihat di catatan kaki nomor 3. Khumur ay jam'u khimarin. Khumur adalah bentuk jamak dari khimar. Wa huwa thawbun tughatti bihi al-mar'atu ra'saha. Khimar adalah kain yang digunakan oleh wanita untuk menutup kepalanya. Dalam bahasa kita sering disebut dengan kerudung atau juga sering disebut dengan jilbab juga ya, karena memang sebagian ulama menyamakan antara jilbab dengan khimar. Ya. Sebagian ulama mengatakan beda, seperti Ibnu Katsir mengatakan jilbab itu yang dipakai di atas khimar. Jadi kalau pakai pendapat ini, pendapatnya Ibnu Katsir, wanita harus pakai dua lapis minimal ya di atas gamis. Jadi gamis, khimar, baru jilbab. Namun sebagian ulama menyamakan antara khimar dengan jilbab. Nah, jadi yang ketiga boleh mengusap khimar. Jadi ini juga kelonggaran bagi wanita ya, bagi wanita muslimah ketika berwudu. Tentunya berwudu itu nanti ada gerakan mengusap kepala. Nah, maka bagaimana kalau berwudunya di luar rumah? Andaikan berwudu di luar rumah, ada tempat yang aman sehingga tidak terlihat auratnya, maka hendaknya berwudu tanpa harus mengusap khimar atau jilbab. Jadi dilepas jilbabnya. Ya, kalau berwudu di masjid yang masjidnya aman, tidak ada celah sehingga terlihat oleh laki-laki, tertutup tempat wudunya, ya, maka berwudunya biasa dilepas jilbabnya. Atau kalau ada toilet, ya, boleh berwudu di toilet, ya, berwudu di dalam kamar mandi. Nah, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada tempat yang aman, tidak ada toilet atau toilet yang penuh, ya, sesak, maka bisa dengan cara mengusap khimar atau mengusap jilbab. Ya, jadi jilbabnya tidak perlu dilepas, ya, cukup dia apa namanya usap, ya, dari bagian depan ke belakang. Ya, tidak harus sampai ke ujung jilbab ya, tapi sampai di tengkuk, kemudian ke depan lagi. Ya, nanti telinganya ambil air baru, ya, kemudian masukkan tangan ke dalam ya jilbab untuk mengusap telinga. Ini kelonggaran bagi wanita, bagi muslimah. Namun syaratnya adalah mudaratin tahta khuluqihinna. Yang khimar atau kerudung atau jilbab tersebut adalah jilbab yang dililitkan, artinya di mudarah itu diputarkan, ya, dia menutup kepala dengan sempurna sampai leher, ya, tahta khuluqihinna, sampai dia melilit di bawah khuluq, di bawah tenggorokan sini, ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang pakai kerudung, dia cuman disamparkan saja, ya, jadi lehernya kelihatan gitu ya. Nah, ini dan ini salah cara pakai kerudung yang salah. Ya, tapi ini nggak dibahas di sini ya. Ala kulihal, kalau ada orang pakai kerudung, pakai ada akhwat atau muslimah pakai kerudung seperti itu, maka nggak boleh dia mengusap kerudung. Ya, kalau memang kerudungnya seperti itu nggak boleh diusap. Ya, dia harus mengusap kepala dengan air secara langsung tanpa di atas kain kerudungnya. Jadi bolehnya mengusap kerudung kalau kerudungnya dipakai dengan benar. Ya, dipakai dengan benar, menutup kepala dengan sempurna sampai lehernya. Karena untuk melepasnya kan susah. Ya, kalau orang yang pakai kerudung yang memang sudah enggak benar, sudah lepasan gitu, maka ya sekalian dia mengusap kepalanya seperti biasa, normal. Fi hadatsin asghara yauman wa lailatan li muqimin. Nah, semua mengusap yang di atas, mengusap khuf, mengusap imamah, mengusap khimar, itu hanya berlaku kalau berhadas asghar, ya, berhadas asghar, hadas kecil. Dan batasannya satu hari satu malam bagi orang yang mukim. Mukim artinya tidak safar. Jadi walaupun orang tidak safar, boleh mengusap khuf, boleh mengusap imamah, boleh mengusap kerudung atau jilbab, walaupun tidak safar. Ya. Dan ini hanya berlaku untuk hadas asghar. Artinya kalau hadasnya hadas akbar seperti junub, ya seperti haid, suci dari haid, ya maka harus mandi kan? Gak bisa dengan cara mengusap imamah saja, ya. Gak bisa digantikan dengan ketika mengguyur kepala, gak bisa diganti dengan diusap, gak bisa. Mengguyur kaki ketika mandi, gak bisa diganti dengan mengusap, gak bisa. Ya kalau hadasnya hadas akbar, ya harus mandi. Dan tadi batasnya untuk orang yang mukim, yang tidak safar, adalah satu hari satu malam. Artinya kalau sudah selesai batasnya, maka dia harus berwudu lagi dengan air. Artinya dengan melepas khufnya, imamahnya atau jilbabnya. Wa thalathatan bilayalihinna bisafari qasrin. Adapun bagi yang safar, ya bagi yang safar itu batasannya 3 hari 3 malam. Dengan jarak safar yang membolehkan untuk qasar, intinya jarak safar, ya. Jarak safar pendapat jumhur ulama adalah 80 ya, 80-an kilometer, ya. Kalau dikonversikan antara 80 sampai 85 kilometer. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan 45 kilometer. Artinya orang melakukan perjalanan 85 kilometer baru disebut safar. Sehingga dia punya keringanan 3 hari 3 malam boleh mengusap. Ya. Dan juga boleh jamak sholat dan juga boleh qasar. Sebagian ulama mengatakan 45 kilo. Sebagai ulama mengatakan patokannya kembali kepada urf, ya, kepada kebiasaan masyarakat. Nah, andai kan orang tidak tahu kebiasaan masyarakat itu bagaimana tentang masalah jarak safar, maka sebaiknya gunakan pendapat jumhur, yaitu 85 km. Nah, jadi kalau mukim, batasan boleh mengusap itu satu hari satu malam. Kalau safar, ya, tadi melakukan perjalanan 85 km atau lebih, maka jarak batas mengusap itu 3 hari 3 malam. Artinya kalau orang dalam batas waktu itu dia berwudu, boleh dia usap. Usap kaki, usap imamah atau usap jilbab. Kalau setelah itu wudunya batal, dia wudu lagi, boleh ngusap lagi. Kalau setelah itu batal lagi, ya, wudu lagi, boleh ngusap lagi. Sampai 1 hari bagi yang mukim. Kalau sudah habis 1 hari, ya, yaitu 24 jam, maka kalau dia wudu lagi setelah itu harus lepas. Harus lepas. Lepas khuf, lepas imamah, lepas jilbab. Ya. Kalau yang safar, dalam jangka waktu 3 hari boleh usap terus. Batal, wudu lagi, usap lagi. Batal, wudu lagi, usap lagi. Sampai 3 hari habis, baru dia harus mencopot. Ya, kemudian, ada yang keempat yang boleh diusap. Yaitu, wa'ala jabiratin. Boleh mengusap perban, ya, mengusap perban, yaitu orang yang sedang luka. Jadi maksudnya perban ini perban yang dipakai memang ada perlunya, bukan perban-perbanan, ya, bukan perban mainan dipakai terus nanti diusap, nggak boleh. Tapi memang sedang luka, butuh untuk diperban, maka ketika berwudu boleh mengusap perban tanpa harus melepasnya. Misalnya waliyadzubillah tangannya luka, ya, sehingga harus diperban. Maka ketika berwudu sampai pada cuci wajah, kemudian cuci lengan, nah, maka perban yang ada di lengan ini tidak perlu dilepas, cukup diusap. Tapi syaratnya, lam tatajawaz qadra hajatin. Ya, tidak melewati batas kebutuhan. Artinya kalau lukanya cuma segini, ya perbannya jangan semuanya satu tangan gitu ya. Maka kalau perbannya berlebihan sepertinya harus dilepas sebagian. Ya. Tapi kalau memang perbannya itu wajar, ya perbannya wajar dipakai untuk menutupi luka, maka boleh diusap. Walau fi akbaro, ya, walaupun dalam hadas akbar. Ya, jadi ini sekaligus menunjukkan bahwasanya kalau yang sebelum-sebelumnya, ya mengusap khuf, mengusap imamah, mengusap khimar itu tidak berlaku untuk hadas akbar. Tapi kalau mengusap jabirah, ya mengusap perban itu boleh walaupun hadasnya hadas akbar. Ya ketika orang junub misalnya, ya, dia harus mandi junub ya kan? Kalau orang junub maka dia harus mandi junub. Kalau mau sholat, padahal dia sedang luka misalnya tangannya, ya, maka boleh dia mandi, bagian badan yang lain mandi. Adapun tangannya atau lengannya tidak diguyur air boleh, ya, cukup diusap. Ini dia jaga tangannya supaya tidak basah, nanti cukup diusap saja. Dan ini mandinya tetap sah, ya, walaupun tidak semua anggota badan kena air karena ada yang diperban. Ya, tapi karena ini ada kebutuhan perbannya dan tidak boleh kena air akan membahayakan, maka tetap sah, ya, namun perbannya diusap. Ila hilliha atau ila halliha, dan batasannya sampai sudah waktunya melepas perban tersebut. Ini tidak ada batasan hari, tapi batasannya sampai sudah waktunya untuk melepas perban tersebut sampai lukanya sembuh. Idza labisal kulla ba'da kamali taharatin bima'in. Dan semua hal yang di atas, ya, empat hal di atas, mengusap khuf, mengusap imamah, mengusap khimar, mengusap perban. Ya, kalau seseorang memakai empat, salah satu dari empat hal ini, kulla, itu dibolehkan dengan syarat ba'da kamali taharatin bima'in. Ya, setelah dia melakukan taharah dengan air. Nah, jadi ada syarat, bahkan ini sebenarnya syarat yang paling utama ya, tapi disebutkan di akhir. Itu orang boleh mengusap khuf kalau sebelumnya dia sudah wudu dengan air dengan sempurna. Ya, mengusap khuf alas kaki itu boleh kalau sebelumnya, sebelum dia pakai alas kaki, dia wudu dulu di rumah. Ya, wudu dulu semua sempurna dengan kakinya juga dibasuh air. Nah, setelah itu kalau dia setelah itu pakai alas kaki, ya, dalam keadaan sudah pakai alas kaki kemudian dia wudu lagi, nah, maka boleh mengusap khuf karena sebelumnya sudah berwudu dengan air. Demikian juga imamah dan juga khimar, ya. Jadi para ikhwan, para akhwat, kalau dia ingin keluar rumah misalnya atau mau safar, usahakan sebelum pergi wudu dulu, ya, sebelum pergi wudu dulu, ya, sebelum safar, sebelum keluar rumah wudu dulu. Sehingga nanti kalau di luaran itu butuh untuk mengusap imamah atau mengusap jilbab, itu sudah dibolehkan. Nah, kalau sudah berwudu dulu. Namun di sini ada permasalahan. Di sini penulis mengatakan idza labisal kulla, kalau memakai empat hal di atas. Ya, padahal ada pengecualian untuk jabirah, ya, untuk perban. Untuk mengusap perban tidak disyaratkan harus bertoharah dengan air. Ya, namanya orang luka. Orang luka itu tidak ada rencana untuk luka gitu ya. Ah, saya mau luka, ah nanti gak ada seperti itu. Tapi kan itu qadarullah. Ya, tahu-tahu misalnya jatuh atau tertusuk, kemudian luka. Sehingga orang tidak ada persiapan untuk berwudu dulu. Ya, setelah luka kan diperban. Sehingga hampir sangat-sangat tidak mungkin, ya, atau hampir jarang sekali ada orang yang sebelum diperban berwudu dulu. Ya, dengan air dengan sempurna tidak ada. Nah, jadi untuk perban tidak harus, ya, tidak harus berwudu dengan air. Walaupun dia sebelumnya tidak berwudu dengan air, kemudian dia pakai perban, kemudian dia ingin usap perbannya, itu diperbolehkan. Kemudian waman masaha fi safarin thumma aqama. Siapa yang mengusap hal di atas, mengusap khuf, imamah, atau khimar sebelum ketika safar, mengusap khuf, imamah dan khimar ketika safar. Kemudian setelah itu dia aqama, dia mukim. Ya. Ketika safar wudu misalnya, ketika wudu mengusap, mengusap khuf. Setelah wudu berapa lama wudunya belum batal, dia sudah sampai tujuan. Ya, dan orang yang sampai tujuan, kalau dia menetapnya sudah rencana lebih dari 4 hari, maka dia sejak sampai tujuan dia statusnya mukim. Ya, statusnya mukim. Kalau rencana menetap di tempat tujuan kurang dari 4 hari, statusnya musafir. Ya. Tapi kalau sudah berencana akan tinggal di tempat tujuan lebih dari 4 hari, statusnya mukim. Nah, ini orang ada orang kasusnya dia ketika safar wudu, kemudian dia rencana menetap di tempat tujuan lebih dari 4 hari. Sehingga ketika dia sampai, dia masih punya wudu dan dia sudah menjadi mukim. Au aksuhu, atau sebaliknya. Awalnya dia mukim, kemudian safar. Ya, dia mukim, kemudian dia wudu sambil mengusap khuf. Kemudian setelah itu dia berniat untuk safar. Ya, maka bagaimana status atau batasan mengusap khufnya? Batasannya sehari atau 3 hari 3 malam, ya, sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Maka kata beliau, famashu muqimin. Maka batasannya semua kasus tersebut, batasannya hanya seperti batasan orang yang mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Orang yang safar kemudian mukim, atau orang yang mukim kemudian safar, maka batasan mengusapnya hanya 1 hari 1 malam. Kemudian fayamsahu dhahira imamatin wa dhahira qadamin wa dhahira qadami khuffin min asabihi ila saqihi duna asfalihi wa aqibihi. Ketika mengusap khuf, itu yang diusap adalah dhahira imamatin. Dhahira artinya mayoritas. Mayoritas dari imamahnya. Artinya tidak harus dipastikan semua bagian imamah itu basah, tidak harus, ya. Ya, jadi cukup biasa seperti kita mengusap kepala, ya, kita usap dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Ini sudah cukup, ya, tidak harus sampai diusap semuanya, ya, tidak harus. Demikian juga ketika mengusap khuf, adalah yang diusap adalah zahira qadamin, ya, bagian punggung kaki. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya ini kaki, ya, ini telapak kaki yang bawah. Maka yang atas namanya punggung kaki. Sehingga yang diusap hanya bagian atas saja. Min asabihi. Caranya dari arah bawah. Andaikan ini misalnya jari kaki. Ini kaki, ya. Andaikan ini kaki, ini punggungnya, ini telapaknya. Maka cara mengusapnya adalah dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Min asabihi. Dari arah jari ke arah sak, ke arah betis. Duna asfalihi wa aqibihi, tidak harus mengusap telapak kaki yang bawah, dan juga tidak harus mengusap tumit. Ya, tidak harus mengusap tumit. Tumit itu yang tadi, ini kaki, ya, ini punggung, ini telapak, maka tumit yang belakang ini. Ya, ini jari kaki. Maka tumit enggak perlu diusap dan juga telapak kaki enggak perlu diusap. Yang diusap adalah bagian punggung, ya. Dan diusapnya cuma sekali. Ya, cuman dari bawah ke atas, set, seperti itu, ya. Tidak harus digosok-gosok seperti ini, tidak harus. Cukup sekali. Ya, ya. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya mengusap ini bukan membersihkan. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, andaikan agama itu dengan mengedepankan akal, maka tentunya bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Ya, tapi nyatanya yang Nabi ajarkan adalah mengusap atasnya. Karena memang ini bukan membersihkan, tujuannya bukan untuk membersihkan, sehingga tidak perlu diusap-usap. Ya, enggak perlu digosok-gosok, ya, supaya khufnya bersih, tidak harusnya. Ya, cukup sekali. Karena ini memang masalah ta'abbud, ya, masalah tauqifi, masalah ibadah. Sehingga kita laksanakan sebagaimana yang Nabi contohkan. Ya, jadi ini bukan untuk membersihkan sepatu, bukan. Tapi ini adalah bentuk ibadah sebagai pengganti dari mencuci kaki. Kemudian mata, wa mata zahara ba'du mahalli fardin ba'da hadathin aw tammat muddatuhu istanafat taharata. Dan ketika sudah dilepas sebagian mahalli fardin, anggota wudu yang wajib, artinya sudah dilepas khufnya, atau sudah dilepas imamahnya, atau sudah dilepas khimarnya, ya, maka kalau sudah dilepas, batal itu, batal kebolehan untuk mengusap khuf, ya, harus dicuci atau diusap dengan biasa, ya. Kalau orang ketika wudu dia mengusap khuf, nah setelah itu ketika wudunya belum batal, kemudian dilepas, ya, kemudian dilepas sepatunya, ya. Maka kalau dia mau sholat dia harus wudu lagi dengan normal, ya, yang nanti di sana dia mencuci kakinya. Atau orang pakai imamah, ketika pakai imamah dia wudu, dia mengusap imamah, kemudian dia sampai rumah dia lepas imamahnya. Nah, maka di rumah kalau ingin sholat maka harus wudu dengan cara normal. Demikian juga yang pakai jilbab demikian. Istanafa at-taharata, dia ulang taharahnya. Atau ba'da ba'da hadatsin, atau au tammat muddatuhu, atau sudah habis batas kebolehannya. Ya, tadi kalau yang mukim batas kebolehannya 1 hari 1 malam. Kalau yang safar batas kebolehannya 3 hari 3 malam. Ya, kalau sudah habis maka harus dicopot, ya, copot sepatunya, copot imamahnya, copot jilbabnya, kemudian wudu dengan cara biasa. Jadi ada dua pembatal kebolehan mengusap khuf, yaitu dicopot dan sudah habis masa kebolehannya. Ya, sampai sini selesai pembahasan tentang khuf. Ya, kita lanjutkan sedikit ya tentang bab nawaqidul wudu, ya, bab pembatal-pembatal wudu. Di sini penulis mengatakan yang quduhu kharijun min sabilin wa kadza min baqil badani in kana baulan aw ghaitan. Di antara yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari sebuah jalan di badan kita. Ya, artinya buang air kecil atau buang air besar. Ya, di sini para ulama menggunakan bahasa yang apa namanya halus, ya, keluar dari subul, keluar dari sabil, artinya buang air kecil atau buang air besar. Jadi buang air kecil atau pipis atau kencing atau buang air besar itu membatalkan wudu. Wa kadza min baqil badani in kana baulan aw ghaitan, atau kalau air seni, demikian juga feses, keluar dari bagian tubuh yang lain. Jadi misalnya ada orang yang dioperasi, dia tidak bisa buang air kecil dengan normal sehingga harus pakai selang misalnya. Ya, buang air kecilnya dengan selang. Yang selang ini misalnya dipasang di bawah perut dia, ya. Andai kan ada demikian, maka ketika dia buang air kecil itu membatalkan wudu walaupun tidak melalui farji. Ya. Walaupun tidak melalui farji. Walaupun keluarnya lewat selang itu pun membatalkan wudu. Atau misalnya ada orang yang tidak bisa buang air besar pada tempatnya, waliyullah, ya, kemudian disalurkan melalui jalan lain misalnya, ya, maka ketika dia buang air besar dengan jalan lain tersebut itu pun membatalkan wudu. Au kathiran najasan ghairahuma, atau keluarnya dari badan kita, keluar dari badan kita benda yang banyak najisnya, ya, selain feses dan air seni. Contohnya kaqoi'in wa dammin, keluarnya muntahan dan keluarnya darah. Ya. Muntah dan darah bukan termasuk feses atau air seni. Tapi ketika keluar ini, ya, maka wudu batal. Dan ini pendapat 4 madhab. Ya. 4 madhab mengatakan keluar muntahan, muntah. Muntah itu membatalkan wudu. Ya. Karena ada hadis Nabi mengatakan, atau hadisnya mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawaddo. Nabi SAW pernah muntah, kemudian setelah itu Nabi berwudu. Ya, hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Maka ini dasar pendapat empat mazhab yang mengatakan muntah itu membatalkan wudu. Dan ada pendapat lain dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau katakan muntah tidak membatalkan wudu. Karena hadis tadi tidak menunjukkan Nabi wudu karena muntah. Hanya disebutkan urutan kejadian. Nabi muntah, setelah itu Nabi wudu. Belum tentu Nabi wudunya karena muntah, bisa jadi karena hal yang lain. Ini kata beliau, ini bukan dalil yang tegas menunjukkan muntah itu membatalkan wudu. Ya. Ala kulli hal, kalau kita ingin hati-hati, maka siapa yang muntah, baik sengaja atau tidak sengaja, hendaknya mengulang wudunya. Kemudian juga keluarnya darah. Nah, keluarnya darah ini dikecualikan kalau yang keluar hanya sedikit sekali. Misalnya tertusuk duri, ya. Hingga keluar darah sedikit atau lecet karena misalnya keserempet kayu atau semisalnya, ya. Kemudian keluar sedikit darah, maka tidak perlu mengulang wudu dan tidak membatalkan wudu. Namun darah yang bisa membatalkan wudu adalah damun nasfuh. Darah yang keluarnya memancar. Ya, seperti tertusuk pisau misalnya waliyadzubillah, atau kecelakaan, kepalanya bocor, ya, darahnya itu memancar keluarnya, mengalir gitu ya. Enggak harus memancar seperti keran ya, tapi mengalir. Nah, maka itu membatalkan wudu. Kemudian wa zawalu aqlin walau binaumin. Semua bentuk hilangnya akal itu membatalkan wudu. Ya, baik karena pingsan, baik karena hilang akal karena gila, ya, ataupun karena tidur, kata beliau. Ya. Itu tidur yang mustaghraq, ya, tidur yang lelap, ya, tidur yang terlelap sekali. Dan batasannya adalah ketika seseorang sama sekali tidak mendengar orang-orang yang bicara di sekitarnya. Itu namanya an-naumul mustaghraq, tidur yang lelap. Sehingga orang-orang ngomong di sekitarnya dia enggak dengar. Nah, walaupun sayup-sayup pun enggak dengar. Nah, maka ini tidur yang membatalkan wudu. Nah, ada tidur yang tidak membatalkan wudu, kata beliau, illa yasiran min qa'idin aw qa'imin ghairi mustanidin wa nahwihi. Kecuali tidur yang sebentar. Baik dalam kondisi duduk ataupun dalam kondisi berdiri selama tidak bersandar. Ya, kalau tidurnya sebentar, intinya bukan tidur yang mustaghraq, bukan tidur yang terlelap, maka tidak membatalkan wudu. Ya, contohnya seperti ketika orang sedang khutbah Jumat, ya. Terkadang orang tidur ketika dengar khutbah, tidur, tapi masih terdengar sayup-sayup. Tapi kalau ditanya tadi khutibnya ceramah tentang apa, enggak tahu, ya. Tapi dia masih terdengar sayup-sayup. Atau terkadang orang ketika sedang sholat ketiduran, sedang sedekah tidur gitu ya. Tapi masih terdengar suara sayup-sayup imam gitu ya. Makanya tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan sholatnya. Namun tentunya tercela ya. Tidur ketika khutbah Jumat, tidur ketika sholat itu tercela. Namun kita bicara masalah batal atau tidak batal. Kalau ditanya batal atau tidak, maka tidak batal. Wa masu farajin biyadin aw awidzakari bifarjin ghairihi. Dan diantara pembatal wudu adalah menyentuh farji, menyentuh kemaluan dengan tangan. Ya, kalau misalnya, mohon maaf, kalau kemaluan tersentuh dengan kaki atau tersentuh dengan anggota badan yang lain, maka tidak membatalkan. Tapi yang membatalkan adalah kalau dengan tangan. Atau tersentuhnya zakar dengan kemaluan yang lain, artinya melakukan hubungan. Ya, melakukan hubungan intim dengan suami atau istrinya. Dan disebutkan di catatan kaki nomor 1, ai innahu yanqudul wudhu'a masu dzakari bi farjin ghairihi. Maksudnya, di antara pembatal wudhu adalah tersentuhnya zakar oleh kemaluan yang lain, artinya oleh kemaluan istrinya. Ya, ai ghairi dzakari, itu kemaluan sering selain zakar. Wa huwa qubul usna, qubulul unsa, au duburu qubulul unsa au qub au duburul unsa gitu ya. Qubulul unsa au duburul unsa. Nah, jadi kalau kemaluan laki-laki tersentuh kemaluan wanita, maka itu membatalkan wudunya. Atau tersentuh oleh, mohon maaf, bokong wanita. Nah, itu pun membatalkan wudhunya. Karena kata beliau, kubul au dubur. Kubul depan, dubur belakang. Kalau sentuh depan atau sentuh belakang itu membatalkan wudhu. Mutlakan, secara mutlak, bila ha'ilin, kalau tanpa penghalang. Li'annahu afhashu min massihi bil yad, karena itu lebih fatal daripada menyentuh dengan tangan. Jadi perhatikan ya, kalau suami istri itu berhubungan walaupun tidak sampai penetrasi ya, tapi bersentuhan antara kemaluannya itu membatalkan wudu, walaupun belum tentu harus mandi ya, belum tentu harus mandi, tapi kalau sudah bersentuhan maka itu membatalkan wudu. Kemudian walam sudzakarin au unsa al-akhra li syahwatin. Dan diantara pembatal wudu adalah menyentuh lawan jenis. Ya, menyentuh lawan jenis dengan syahwat. Kalau dalam mazhab Hambali, menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu dengan syarat kalau ada syahwat. Ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i, itu menyentuh lawan jenis membatalkan wudu secara mutlak. Ya, membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Kalau dalam mazhab Hambali, menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu. Ya, kalau disertai dengan syahwat, artinya disertai dengan gairah. Menyentuhnya dengan gairah, bukan menyentuh biasa. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, dan ini pendapat mu'tamad, ya, pendapat resmi mazhab. Nah, ada pendapat kedua, yaitu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan tidak batal. Menyentuh lawan jenis dengan syahwat atau tidak itu tidak batal. Juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan wallahu a'lam, nampaknya pendapat yang kedua ini lebih rajih ya. Karena terdapat banyak sekali hadis yang menunjukkan Nabi pernah menyentuh Aisyah ketika sedang sholat. Ya, Nabi pernah mencium Aisyah setelah berwudu dan Nabi tidak mengulang wudu. Ini pendapat kedua dalam mazhab Hambali dan juga pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dan perlu diingat ya, Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hambali itu ashabul wujuh. Yang beliau mendapat pendapat beliau adalah pendapat yang diperhitungkan dalam mazhab Hambali. Tidak dianggap sebagai pendapat resmi mazhab ya, kalau berbeda dengan pendapat mu'tamad, tapi diperhitungkan ya. Tidak dikeluarkan dari cakupan pendapat mazhab Hambali. La min duni sab'in, selama yang disentuh ini bukan anak kecil di bawah 7 tahun. Walamassu sya'rin aw dhufrin, dan menyentuhnya bukan dengan rambut atau dengan kuku. Jadi kalau rambut terkena kulit lawan jenis enggak masalah ya. Atau misalnya menyentuh rambut laki-laki menyentuh rambut wanita, tidak masalah. Atau menyentuhnya dengan kuku, yang kena hanya kukunya, maka juga tidak masalah. Aw amrada. Ya. Jadi ini ataf kepada zakarin ya. Lamsu au lamsu amrada li syahwatin, seperti itu ya. Lamsu amrada li syahwin. Amrad itu adalah laki-laki ya, laki-laki yang tidak memiliki kumis dan jenggot. Ya, sehingga wajahnya seperti wanita. Ya, laki-laki yang tidak memiliki kumis dan jenggot sehingga halus mukanya. Ya, lembut mukanya. Sehingga mirip seperti wanita, padahal bukan. Nah, kalau menyentuh laki-laki seperti ini, walaupun yang menyentuh laki-laki, kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka batal. Batal wudunya. Ini pendapat mu'tamad madhab ya. Walaupun tadi saya sudah sampaikan, pendapat yang kedua tidak batal. Wala ma'aha ha'ilin. Dan semua yang di atas itu membatalkan wudu kalau tidak pakai penghalang. Artinya kalau ada penghalang seperti kain, maka tidak membatalkan. Walam mamsusin farjuhu au badanuhu walau wajada syahwatan. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang mamsus, yang dia disentuh. Jadi yang batal yang nyentuh. Jadi kalau zaman dulu kan anak-anak suka bercandaan ya. Ayo lu tak batalkan. Temennya itu ditakut-takutin ya, tak sentuh lo nanti batal lo. Padahal nggak demikian, nggak gitu konsepnya ya. Yang batal tuh yang nyentuh, yang disentuh, yang dia enggak sengaja tersentuh atau dia enggak mau disentuh, maka dia tidak batal. Baik disentuh farjinya atau disentuh badannya. Walaupun yang disentuh ini bersyahwat, ya, ketika disentuh oleh laki-laki misalnya, akhwatnya kemudian timbul gairah. Walaupun demikian, karena dia tidak tidak berniat untuk menyentuh, dia tidak sengaja disentuh, maka wudu dia tidak batal. Yang batal adalah yang menyentuh. Wa yanqudu ghuslu mayyitin wa aklu lahmi ibilin khasatan. Kemudian diantara pembatal wudu yang lain adalah memandikan mayit, ya, orang yang memandikan mayit itu, ya, dengan syarat dia memandikan dari awal sampai akhir, ya, mulai dari awal sampai akhir dia mandikan. Kalau hanya dia seguyur dua guyur, ya, maka tidak, ya, tidak sampai harus mengulang wudu, tidak harus batal wudunya. Kemudian memakan daging onta secara khusus, ya, di sini beliau katakan khasatan. Ini untuk menghilangkan apa namanya kerancuan, jangan-jangan daging yang lain kalau dimakan juga batal. Tidak, ya. Jadi hanya daging ontak saja. Wa kullu ma aujaba ghuslan siwa mautin aujaba wudu'an. Semua yang membatalkan mandi, ya, selain kematian, ya, atau semua yang mewajibkan mandi, maka itu akan mewajibkan wudu, ya, selain kematian. Ya, artinya junub itu kan mewajibkan mandi, ya, maka junub juga membatalkan wudu. Suci dari haid, ya, itu kan mewajibkan mandi, maka suci dari haid juga membatalkan wudu. Kemudian masuk Islam menurut sebagian ulama, ya, itu wajib mandi, maka itu juga membatalkan wudu, dan seterusnya. Kecuali kematian, ya, karena kalau sudah mati orang tidak lagi punya kewajiban, ya, sudah mati, sudah lepas dari taklif. Ya, kalau orang sudah mati, dia wajib dimandikan, tapi dia enggak wajib, ya, wudu. Wa man tayaqqana taharatan wa syakka fi hadatsin aw aqsuhu bana 'ala yaqinihi. Kalau orang sudah yakin, yakin tadi saya sudah taharah, sudah wudu. Setelah itu dia ragu, saya berhadas atau tidak. Ya, maka dia kembalikan kepada yang yakin. Ini kaidah fikihah al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Sesuatu yang yakin, sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Ya. Jadi kalau kita yakin tadi sudah wudu, kemudian ragu batal atau tidak, maka statusnya wudunya masih sah. Selama masih ragu. Ya, tadi saya kentut apa enggak, ya? Tadi saya pipis apa enggak, ya? Ragu, tapi yakin sudah wudu, maka status wudunya masih sah, masih punya wudu. Tapi sebaliknya, kalau dia yakin tadi belum wudu, ya, dia yakin sebelumnya belum wudu gitu, ya. Nah, setelah itu dia ragu, saya sudah wudu apa belum? Ya, misalnya orang yakin baru bangun tidur gitu, ya. Yakin baru bangun tidur. Tapi setelah itu beberapa saat dia ragu, saya sudah wudu apa belum, ya? Kayaknya kok udah, tapi kok ragu. Nah, maka statusnya dia belum berwudu, ya, karena dia yakin baru bangun tidur. Ya, orang baru bangun tidur kan belum wudu, ya. Dan kemudian setelah itu wudunya sudah atau belum ragu, maka yang ragu dihilangkan, yang yakin diambil, sehingga dia statusnya belum berwudu. Wa yahrumu bihadatsin salatun wa tawafun. Kemudian di sini beliau bahas tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang punya hadas atau ketika seorang belum wudu. Yang pertama adalah sholat. Ya, orang kalau nggak punya wudu nggak boleh sholat. Ya. Nabi mengatakan, Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum hatta yatawaddo. Idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat kalian kalau kalian berhadas sampai kalian wudu. Maka kalau orang yang berhadas belum wudu, maka nggak boleh sholat. Ya, kalau orang sengaja sholat tanpa wudu, dia tahu dia belum wudu, dia sholat, ini namanya mempermainkan sholat. Ini tidak perbolehkan. Ini bisa sampai mencermuskan ke dalam kekufuran, ya. Mempermainkan sholat bisa mencermuskan ke dalam kekufuran. Wa tawafun, kemudian tawaf wajib wudu. Ya, tawaf wajib wudu. Dan tawaf wajib dalam keadaan suci. Sehingga wanita haid, ya, wanita nifas itu tidak boleh tawaf. Nah, sehingga kalau orang itu, kalau wanita itu sedang haji atau umroh, dia tunggu dulu sampai bersih haid atau nifasnya, baru dia melakukan tawaf. Wa massu mushafin, dan tidak boleh menyentuh mushaf. Pada pertemuan yang lalu kita bahas yang boleh adalah qira'atul qira'ah, ya, membaca tanpa menyentuh. Kalau menyentuh itu wajib berwudu. Ya, ini pendapat 4 madhab. Wa ba'dhihi bila ha'ilin, dan tidak boleh menyentuh sebagian mushaf tanpa penghalang. Walahu hamluhu bila massin, dan boleh membawa mushaf tanpa harus menyentuhnya. Artinya boleh membawa mushaf di tas gitu ya, atau di kantong, walaupun tidak berwudu, walaupun dalam kondisi berhadas, selama tidak disentuh mushaf itu. Watasafuhu bikummihi wa bi'udin, dan boleh membuka lembaran-lembaran mushaf dengan kum itu lengan baju, ya, intinya dengan kain, ya, boleh dengan sabut tangan atau dengan tisu atau dengan yang lain, atau dengan sarung tangan atau dengan kayu, ya, intinya selama tidak disentuh langsung, ya. Namun ini dikecualikan kalau misalnya darurat, ya, misalnya ketika melihat mushaf itu jatuh di lantai dan kita khawatir nanti akan terinjak, ya, kalau tidak kita pindahkan, dan kita dalam kondisi belum punya wudu, maka nggak apa-apa kita ambil, ya, sebentar untuk kita pindahkan ke tempat yang aman. Ini tidak mengapa, ya, karena ini kondisinya darurat. Demikian juga Al-Imam Malik mengecualikan bagi orang yang belajar Al-Quran, yang dia kerepotan kalau harus mengulang-ulang wudu. Ya, orang belajar Al-Quran kan harus pegang mushaf, ya, untuk belajar tahsin atau belajar hafalan, dia harus pegang mushaf. Ya, kalau ketika dia pegang mushaf kok batal, harus balik ke tempat wudu, wudu lagi, megang lagi, batal lagi, balik lagi. Kalau memang kerepotan seperti itu, maka tidak apa-apa ketika dia berhadas, dia tidak apa-apa memegang mushaf kalau memang tujuannya untuk belajar Al-Quran. Ya, ini yang bisa kita sampaikan dari kitab ini, kitab Umdatul Thalib, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.